Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi. Sedikit tadi ada gangguan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Para pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita kembali diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, faedah-faedah dari sejarah Islam. Semoga apa yang akan kita dengar, yang akan kita bahas, dapat kita ambil faedah-faedahnya. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang penuh berkah ini. Semoga senantiasa selalu dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu kita sebagai umatnya ya dianjurkan untuk memperbanyak ungkapan salat dan salam di hari yang penuh berkah ini. Sebenarnya dalam sabda beliau, beliau tekankan bahwa sebaik-baik hari dalam seminggu ini adalah hari Jumat, dan maka perbanyaklah kalian padanya untuk bersalat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah lanjutan yang kita bahas pada majlis yang lalu, yaitu tentang di masa kekuasaan Al-Mustakfi Billah, ya, yang mana di masa kerajaan Al-Mustakfi Billah itu yang berkuasa dari tahun 701 sampai 740 Hijriah, sekitar 40 tahun ya, atau 39 tahun beliau berkuasa. Dan di dalam selama kekuasaannya tentu banyak peristiwa dan penting ya, baik bagi umat Islam maupun peristiwa lainnya. Dan kita telah bahas sekilas ya tentang hal-hal yang terpenting ya menurut kita untuk dijelaskan dalam selama kekuasaannya. Tentu tidak akan mungkin kita merinci berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi, hanya hal-hal yang sangat mengharukan atau yang banyak faedahnya dapat kita ambil. Kemudian di akhir pembahasan itu Imam Suyuti dan juga Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, setiap tahunnya Ibnu Katsir itu kalau membahas dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu menyebutkan siapa-siapa yang wafat pada tahun itu. Nah, kalau Imam Suyuti dalam kitab beliau Tarikhul Khulafa itu beliau membahas orang-orang yang wafat dalam masa kekuasaan setiap para khalifah tersebut di akhirnya. Maka di antara ulama-ulama besar yang wafat di masa kekuasaan Al-Mustakfi Billah ini, di mana telah kita jelaskan Mustakfi Billah adalah pelanjutan penguasa Bani Abbasiyah yang sekarang berkuasa di Kahiro atau di Mesir ya, setelah runtuhnya kekuasaan Bani Abbasiyah yang ada di Baghdad. Nah, di antara ulama-ulama yang disebutkan sini yang familiar tentunya, yang tentu banyak ulama-ulama ya yang disebutkan oleh Imam Suyuti. Nah, yang familiar tentunya di antaranya adalah yang telah kita bahas sebelumnya disebutkan oleh beliau adalah di antaranya ulama terkenal itu Taqiyuddin Ibnu Daqiq Al-Ait. Ini terkenal ya, ulama Syafi'i yang paling masyhur di abad ke-7 yang semasa dengan Syekh Islam Taimiyah dan berjumpa dengan Syekh Islam Taimiyah. Kemudian setelah itu di antara ulama yang mungkin penting juga kita kenal sejarah dan kehidupan beliau adalah Ibnu Attar, tilmiz Imam Nawawi, murid dari Imam Nawawi, Ibnu Attar. Kemudian setelah itu nanti insyaAllah akan kita bahas kehidupan Syekh Islam Taimiyah. Jadi dalam Bidayah Nihayah berapa kali Ibnu Katsir mengisahkan berapa peristiwa yang dialami Syekh Islam Taimiyah sebagai guru beliau juga ya, Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah itu nanti ada Al-Badr Ibnu Jama'ah atau Badruddin, kemudian ada At-Taj Ibnu Al-Faqihani, kemudian Al-Fathu Ibnu Sayyidin Nas, ini Sayyidin Nas. Ya, ini di antara ulama-ulama yang familiar ya, tentu yang sering terdapat pembahasan-pembahasan dalam ceramah-ceramah atau dalam tulisan-tulisan para ulama menukil pendapat dan juga penjelasan-penjelasan mereka. Pada kesempatan ini kita akan bahas sekilas tentang biografi yaitu Taqiyuddin Ibnu Ibnu Daqiq Al-Ait ya. Yaitu tentang Syekh Ibnu Daqiq Al-Ait atau Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ait, salah seorang dari ulama Syafi'iyah. Jadi kita akan bahas nih sekilas tentang beliau dan juga biografi beliau ya. Bagaimana beliau di dalam menuntut ilmu dan keluarga beliau serta perjuangan beliau dalam menyebarkan ilmu, mendidik umat ya. Telah berlalu kita jelaskan bahwa membaca biografi para kehidupan para ulama itu memberikan inspirasi dan juga sekaligus mengenal perjuangan mereka Jadi dan juga melihat bagaimana mereka di dalam beragama, ya, sebagai inspirasi dan teladan bagi kita dalam menjalankan agama yang mulia ini. Kemudian juga kita mengenal sejarah perkembangan Islam dalam setiap masa, di mana kebenaran itu selalu dipegang oleh para ulama dan di lanjut sebagai penerus, ya. Maka penting kita mengenal mereka dan juga untuk kita menghargai jasa-jasa mereka dan juga mencintai karya-karya mereka, mendengar nasihat-nasihat mereka. Nah, itu di antara hikmah, ya, membaca biografi para ulama tersebut. Karena salah satu bagian dari keimanan kita adalah mencintai orang-orang soleh, mengenal kehidupan mereka. Ya, maka di dalam Al-Quran banyak sekali dikisah-kisahkan para nabi dan orang-orang yang soleh seperti Dzulqarnain, ya, Luqman, Al-Hakim, dan para anbiya umumnya, tentu sebagai apa? Agar kita mengambil pelajaran dari kebaikan-kebaikan yang diabadikan di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula para ulama kita yang telah berjasa mengemban ilmu, menyebarkannya, ya, dan meninggalkan, mewariskan karang-karangan ilmu mereka untuk umat ini. Tentu perlu kita kenal mereka dan bagaimana mereka dalam berjuang menuntut ilmu tersebut, agar kita juga dapat menghargai jasa mereka dan juga sekaligus menjadikan mereka sebagai kuduah, tauladan, uswah, ya, sebagai inspirasi bagi kita dan juga bagi anak kita. Bagi orang tua tentu bagaimana seharusnya, bagaimana pula orang tua dari ulama itu memperhatikan anak mereka sehingga anak mereka berhasil menjadi seorang yang berilmu. Ibnu Daqiq Al-Id ini salah seorang ulama Syafi'i yang sangat masyhur, dan tadi kita jelaskan beliau juga semasa dengan Salim Tamiyah dan berjumpa dengan Salim Tamiyah. Baik, nama beliau adalah Muhammad bin Ali bin Wahab bin Muti' bin Abi Ta'ah Al-Qushairi Al-Qusi. Abul Fathi Taqiyuddin Ibn Qayyim, Taqiyuddin ini adalah laqab beliau, ya. Adapun kunya beliau ada Abul Fath, ya, Taqiyuddin Ibn Daqiq Al-Id, al-ma'ruf bi Ibn Daqiq Al-Id, al-Syekh, al-Hafiz, al-Faqih, al-Muhaddith, al-Bari'. Jadi gelar-gelar ini sebagai peringkas tentang ilmu yang dimilikinya, ya, pandangan para ulama terhadap beliau tentang keilmuan beliau, sehingga dilakapi beliau al-Syekh, ya. Al-Syekh dalam bahasa secara etimologi artinya orang yang sudah tua, ya, tapi dalam istilah-istilah para ulama, al-Syekh orang tua dalam ilmunya, gitu. Ketuaan di sini ada dua, tua secara ilmu, ya, wawasan keislamannya, keilmuannya yang luar biasa, maka digelar al-Syekh, ya. Nah, dan juga syekh bisa dikatakan untuk orang yang sudah lanjut usia. Tapi syekh yang digunakan para ulama adalah dimaksud itu keluasan ilmu mereka ke dalam mereka. Al-Hafidh, al-Hafidh sini maksudnya adalah para ulama yang kuat hafalannya. Yang dimaksud di sini, ya, kalimat hafiz itu biasanya digunakan untuk para ahli hadis. Ya, bukan kalau Al-Quran itu ulama-ulama sudah biasa, ya, mereka para penghafal Al-Quran. Tetapi kalimat-kalimat al-hafiz adalah orang banyak menghafal hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Al-faqih adalah ulama yang memang pakar juga dalam ilmu fikih. Ilmu fikih. Nah, Ibnu Daqiq Al-Id ini beliau mendalami ilmu dua madhab fikih. Orang tua, ya, beliau belajar kepada orang tua beliau sendiri, yaitu madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Taib, al-muhaddis. Nah, ini al-muhaddis, ini bukanlah ahli hadis. Al-bari', bari' adalah orang yang pakar, ya, dalam berbagai bidang ilmu. Maka Subki dalam Tabaqatul Kubra menggelargi bahwa dan menyampaikan pandangannya bahwa para ulama menganggap Ibnu Daqiq Al-Id adalah termasuk salah seorang ulama dari pembaharu di abad ke-7 Hijriah. Salah seorang ulama pembaharu di abad ke-7 Hijriah, di antara Muhammad Daqiq Al-Id, ya. Di antara adalah Ibnu Daqiq Al-Id, yaitu Taqiyuddin Ibnu, bukan Muhammad, ya, Ibnu Daqiq Al-Id. Ya, al-Bari', yang luas ilmunya. Baik. Kemudian beliau lahir dari hari Sabtu pada bulan Sya'ban, 15 Sya'ban, jadi pertengahan Sya'ban tahun 625 Hijriah. Fi Balil Ahmar inda Sahil Yambu, itu di pinggir Yambu. Yambu ini ada laut merah, dan di pantai itu beliau lahir, artinya di pelabuhan sana. Karena dulu orang-orang yang berangkat haji ke Mesir ya, itu menaiki kapal. Ada yang menaiki kapal melalui Barul Ahmar. Nah, dan mereka berlabuh di Yambuk. Di Yambuk. Yambuk ini adalah kota antara Madinah dengan Jeddah ya. Itu jadi dari Madinah itu ada arah jalan ke Mekah, ada jalan arah ke Jeddah. Nah, kita biasa melewati Yambuk. Sekarang sudah menjadi suatu kota yang terkenal juga ya, di Yambuk ini menjadi kota besar juga. Nah, beliau lahir di sana. Tapi beliau bukan orang Yambuk, hanya karena orang tua beliau pergi haji dan ibu beliau dalam keadaan hamil. Ibu beliau dalam keadaan hamil sehingga lahir di Yambuk itu. Jadi beliau bukan orang Yambuk, tapi beliau orang apa dari Mesir ya. Beliau orang Mesir dari daerah Qaus, yaitu disebut Qusi ya. Nah, tapi orang tua beliau berhaji dan ibu beliau dalam saat dalam hamil ya, mengandung beliau, maka pas di Yambuk itulah lahir beliau. Nah, jadi lahir dalam perjalanan haji, dalam perjalanan soleh lah ya. Ibu beliau dan orang tua beliau dalam keadaan musafir ya, dalam keadaan perjalanan ibadah. Ini salah satu apa namanya firasat kebaikan di dalam kelahiran beliau gitu ya. Mana orang tua beliau saat melahirkan beliau masih dalam perjalanan menuju melaksanakan ibadah haji, dan itu tentu suatu perjalanan yang sangat mulia. Nah, haitsukana waliduhu Majduddin, jadi ketika orang tuanya, ayahnya Majduddin, ini Al-Qushairi, ini bapak beliau, ini Al-Qushairi ini, mana bapak beliau juga seorang alim ya, seorang ulama juga ya, Majduddin Al-Qushairi Al-Qusi ya, mutawajjihan ilal hajj, ketika orang tua beliau berangkat menuju haji. Berkata Ibn Hajar, wulida bi tariq Makkah fil Muharram sana 25 600. Disebutkan oleh Ibn Hajar di sini, beliau lahir ya di dalam perjalanan menuju Makkah. Ya, dalam perjalanan menuju Makkah pada bulan haram, maksudnya bukan Muharram. Ya, kalau Muharram berarti pulang haji. Nah, kalau salah satu bulan haram itu ada 4 bulan suci yang dimuliakan, 4 itu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, 3 bulan dan Rajab ya. Nah, kemudian di sini jelaskan pada tahun 625 Hijriah. Nah, kemudian disebutkan juga dalam cerita kehidupan beliau, di mana beliau dalam keadaan bayi itu dibawa tawaf oleh orang tua beliau di sekeliling Ka'bah. Ya. Yuqal anna walidahu tawafa bihi ala yadayhi wa da'alahu bil ilmi wal amal. Di mana orang tua beliau saat bertawaf mengendong bayinya dan memohon berdoa sambil bertawaf ya, agar Allah menjadikannya, memberikan anaknya, mendoakan untuk anaknya orang mendoakan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, maka satu firasat kebaikan sekali ya. Orang tua dalam perjalanan, seorang musafir, kita tahu doa seorang musafir, kemudian berada di tanah suci, ya kan, dan dalam keadaan melaksanakan ibadah yang suci juga. Maka salah satu faedah ya, luar biasa, seorang musafir itu memperbanyak doa, karena memang disebutkan dalam hadis, bahwa salah satu, la turaddu da'watuhum, kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada 3 jenis orang yang tidak akan ditolak doanya, di antaranya mereka adalah musafir. Ya, seorang musafir. Nah, dalam keadaan beribadah tawaf itulah orang tuanya mendoakannya. Kemudian Ibnu Lokal ini tumbuh berkembang di Qus, di Sa'idin Mesir. Jadi di daerah Qus namanya, di Sa'idin Mesir. Sa'id ini satu daerah di Mesir. Qala annahu Abul Fath Ibnu Sa'idin Nas. Ini pujian sebagian para ulama kepada beliau ini, di mana bagaimana Ibnu Sa'idin Nas Al-Ya'muri menyebutkan, saya tidak melihat semisalnya orang yang pernah aku lihat, ya. Dan aku tidak mendapatkan ilmu dari seseorang sebagaimana aku mendapatkan meraikan darinya. Ya. Wa kana al-ulum jami'an, ini pujian tentunya. Kalau di dalam susun biografi tentu di akhir biasanya sebutkan ini. Tapi di sini disebutkan bahwa beliau memiliki ilmu yang begitu banyak. Wa fi fununiha bari'an, dalam bermacam bidang ilmu beliau menguasai, ya, bari'an. Kemudian muqaddaman fi ma'rifati ilal hadis, ini sangat dipercayailah ya, menjadi rujukan di dalam ilmu ilal hadis, ya, al-Aqranihi, daripada ulama-ulama yang semasa dengan beliau. Munfaridun bihadzal fanan nafis fi zamanihi. Nabi beliau dianggap ulama yang sangat pakar, ya, dan jarang orang yang semisal beliau dalam bidang ilmu ini, yaitu ilal hadis. Jadi antara ilmu hadis yang paling sangat sulit bagi para ulama itu adalah masalah ilal hadis, ya. Itu disebutkan oleh ulama ini. Karena ilal, ya, mencari cacat sebuah sanad dan matan itu dengan berbagai banyak ilmu alat yang harus dimiliki, ya, tentang ilmu hadis tersebut. Basiran bidzalika syadidan nazar fi tilkal masalik. Beliau sangat fakar dan ahli, ya, dan mempunyai perhatian yang besar dalam masalah hal ini. Wa kana hasanul istinbat lil ahkam wal ma'ani. Dan juga beliau ulama ini, seorang alim ini, dakik ini, orang yang sangat pintar dalam memahami sebuah istimbatul hukum, memahami makna-makna hadis, ya, minas sunnah wal kitab, baik dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah SAW maupun dari Al-Qur'an. Ya. Mubarrizan fil ulumi naqliyah wal aqliyah. Beliau sangat menonjol dalam berbagai bidang, baik ilmu naqli atau aqli, ya. Baik dalam bidang ilmu nusus, pembahasan dalil, maupun dalam pembahasan logika ataupun hal-hal yang butuh kepada pemahaman, kecerdasan. Nah. Nasha'a fi samtin wa istighalin bil ilm. Beliau, ya, tumbuh dalam keadaan sangat tenang, di dalam seorang yang punya adab, adab yang luar biasa, wa istighalin bil ilmi, dan menyibukkan diri dengan ilmu. Nah. Kemudian yang disebutkan, dinukil salah seorang ulama menulis biografi beliau, Al-Afudi fi Tali As-Sa'id, ya. Di mana hakat zaujatu abihi bintu Tifashi, yani disebutkan di sini oleh dia, istri bapaknya menceritakan, ya, bahwa ia berkata, di mana ayahnya menikahiku, ya, wasyaitu ibnu Asyir Sinin. Jadi ini istri ayah beliau yang lain. Jadi dari ayah Tikuddin ini, Mudakkil Aid. Jadi mengisahkan, ibu tirinya menceritakan ini, ya, bahwa di mana dia melihat ketika berumur 10 tahun, ya, dia menyuci, ya. Hawin itu maksudnya satu tempat tinta gitu, ya. Nah, lama sekali dia membersihkan tempat itu. Maka faqultu li abihi, lalu ibu tirinya berkata kepada ayahnya, ma hadas saghir yafal, apa yang sedang dilakukan oleh anak kecil itu, maksudnya oleh Ibnu Qilayt, ya, dengan umur 10 tahun dia mempersiapkan sesuatu untuk belajar. Faqultu lahu, ya Muhammad, ay syai'in ta'mal, lalu aku tanya, wahai Muhammad, ya, nama beliau Muhammad, apa yang kau lakukan, yang sedang kau kerjakan? Faqala uriduna aqri urakiba hibran, beliau ingin, apa kata beliau, mempersiapkan hibr. Hibr itu adalah tinta untuk diambil sebagai tempat tinta. Wa ana aghsilu hadzal hawin. Jadi tujuannya ada sebagai tempat tinta, ya, hawin itu selalu tempat, ya, kalau kita botol atau apalah gitu. Kemudian hafizal Quran wa sami'al hadis min walidihi, dan beliau menghafal Quran dari orang tuanya sendiri dan juga hadis. Ini karena orang tua beliau juga alim. Nah, inilah perjuangan orang tuanya, dan juga bagaimana anaknya punya perhatian yang luas untuk mengambil ilmu dari orang tuanya. Ya. Sekarang ini sulit juga, ya, bagi kita-kita yang, ya, sebagian orang-orang berilmu, ya, untuk mendidik anak secara langsung, ya, karena memang kadang-kadang berbeda-beda kemampuan, ya, seorang orang tua, kesibukannya dan semacam, dan seharusnya orang tua itu lebih peduli kepada anaknya mestinya untuk memberikan pendidikan. Tapi anak-anak juga sekarang susah juga ketika diberikan mereka jadwal, kadang-kadang mereka juga tidak komitmen untuk belajar dan malah lebih suka membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka di sini, ya, taufik yang dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu dimohon, bagaimana seorang alim kadang-kadang tidak mewariskan anak yang alim juga. Tetapi sungguh berbahagialah seorang berilmu dapat dia mewariskan ilmunya kepada anaknya. Dengan ilmu waris bukan mewariskan ilmu, bukan seperti mewariskan harta, tapi diajar dan dipelajari, ya, diajarkan dan dipelajari oleh anaknya. Nah, jadi beliau belajar langsung dulu dari orang tuanya, kemudian ini nama-nama guru beliau, ya, guru beliau sendiri. Kemudian juga belajar dari Abil Hasan Ibnu Hibatillah Syafi'i. Dari beliau lah belajar, dari gurunya Abil Hasan inilah beliau mengambil pelajaran tentang mazhab Syafi'i. Dan juga Wal Hafidz Al-Munziri. Al-Munziri seorang ulama yang fakar juga dalam hadis, dan beliau fakar dalam mazhab Maliki, ya. Al-Munziri Asy-Syafi'i, Al-Munziri Syafi'i, ya. Abil Hasan An-Na'al Al-Baghdadi. Ini juga guru-guru beliau, wa Abil Abbas Ibnu Ni'matil Maqdisi, wa Qadi Qudha Abil Fadl Ibn Yahya Muhammad Al-Qurashi, ini guru-guru beliau, wa Abil Ma'ali Ahmad bin Mutahhir, wa Hafidz Abil Hussein Al-Attar, wa Khalaik Ghairihim, wa akhada madhab Malik wa Syafi'i, wa akhada Al-Arabiyya ala yadi Ibnu Abi Fadl Al-Marsi. Jadi beliau mempelajari dua madhab ini, madhab Maliki dan juga madhab Syafi'i. Baik, itu diantara tadi sebutkan bagaimana nasyatul ilm beliau, ya. Kemudian juga beliau bagaimana beliau menuntut ilmu dari guru-guru beliau, dengan seringkasnya saja dibahas nama-nama guru beliau, ya. Adapun murid-murid beliau juga banyak belajar dari beliau, seperti Qadi Qudha, ya, seorang hakim agung, yaitu namanya Syamsuddin Ibnu Jamil At-Tunisi. Dan Qadi Qudha juga Syamsuddin Ibnu Haidara. Ini murid-murid beliau banyak menjadi hakim agung lah, ya. Wal-alama Asiruddin Abu Hayyan Al-Gharnati. Ya. Wa'ala'udin Al-Qanawi Al-Qawnawi. Ya. Al-Qunawi. Al-Qunawi. Wa Syamsuddin Ibn Adlan. Wa Fathuddin Al-Ya'muri. Wa Syarafuddin Al-Ikhmimi. Wa ghairim kathir. Baik. Ini murid-murid beliau, dan beliau pernah menjadi guru. Jadi Madrasah Al-Fadiliyah, di dalam sejarah pernah kita bahas, di mana para khulafa-khulafa membuat markas-markas Islami, Islamic Center, dengan mereka namakan Madrasah Salihiyah Al-Fadiliyah, dan itu Madrasah Al-Mujawara Lidarih Syafi'i. Jadi ini ada juga pesantren dekat dengan dari tempat kuburan Imam Syafi'i, Madrasah Kamiliyah, ini juga pernah kita bahas. Kamiliyah ini juga didirikan oleh seorang khulafa dari Bani Abbasiyah, ya. Mereka membuat semacam kompleks yang lengkap yang telah pernah kita bahas. Di situ ada tempat menginap gurunya, kemudian guru ini disediakan situ dari empat mazhab, dan pakai pakar lughahnya, pakar hadisnya, ya, fikihnya, mereka sediakan semua dengan biaya dari negara, ya, dari khulafa sendiri, para khalifah. Kemudian juga ada tempat kesehatannya, ada restorannya, lengkap lah. Nah, jadi semacam kompleks pendidikan yang dikenal pada masa modern sekarang, dan itu sudah pernah dicontohkan di dalam sejarah Islam. Bagi yang pernah ke Turki juga ada peninggalan dari Utsmaniyah, ya, di mana sebagian para umara dan sultan juga membuat komplek-komplek yang serupa. Bahkan juga ada pusat kesehatannya, ya. Kemudian juga di Madrasah Kamiliyah Salihiyah, ini nama-nama markas-markas Islaminya waktu itu, ya. Darasa Bidarul Hadis di Kus, dan juga mengajar di Darul Hadis di Kus, ya, daerah Kus. Kemudian baina makana alim al-faqih Ali bin Wahab al-Ma'rubi Majduddin al-Kusyairi ya'khud tariqahu li ada'i fardhatil hajj. Yani ini cerita kembali lagi ketika orang tuanya pergi melaksanakan haji, ya, nama beliau, orang tua beliau tadi Majduddin Kusyairi, pada hari Sabtu 5 itu dah tanggal apa namanya ini? Ini kalau ini tanggal 25 atau 15 tadi yang disebutkan, pada bulan Sya'ban 625, jadi di atas ala zahri sufun, jadi menaiki kapal dan bersama istrinya, ya. Nah, kemudian dan juga bersama seorang ulama lain disebutkan di sini, Syekh Zahid Al-Wara Ad-Dimamini, salah seorang ulama yang terkenal juga di daerah Sa'id pada abad ke-7 Hijriah. Jadi dalam perjalanan menuju haji itu di Balu Ahmar. itu di mana Bahru Amr ini disuruh disebut dengan Bahrul Kulzum, ya. Wa ma anqarabat safina sahil yambu, jadi baru saja mau menyandar itu kapal di pelabuhan Yambu, ya. Hatta hamal bashi ilahi naba'a adkhala surur wal bishr ala qalbihi. Jadi ada orang beritahu bahwa istrinya melahirkan, kabar gembira itu dia dapatkan. Wa huwa nazajul qad'at ulaman. Itu berita tentang kelahiran anak beliau, ya, seorang anak bayi laki-laki. Kemudian ketika itu orang tuanya Majduddin Al-Qushairi mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah sebagai bentuk syukur, ya, atas nikmat ini. Tatkala beliau membawa anaknya ke Mekah dalam keadaan bayi itu, ya. Nah, ini tadi kita sebutkan bahwa orang tuanya membawanya dalam keadaan tawaf dan berdoa kepada Allah agar memberikan anaknya seorang, menjadikan anaknya seorang ulama. Dan ini terbukti bahwa Allah menerima, menjawab doa beliau, memperkenankan doa beliau. Ya, kemudian sampailah anak muda yang lahir, anak bayi yang baru lahir tadi menjadi seorang pemuda yang sangat rajin, pintar, ya, dan sangat bertekun di dalam musabarah. Ini artinya bertekun dalam menuntut ilmu, ya, dan mencari ilmu, ya. Sampai beliau sampai menjadi seorang qadil qudha juga. Qadil qudha ini hakim agung di masa kekuasaan Mamluki. Nah, beliau dipanggil biasanya Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, ya. Illa anna laqab alladhi aghalaba alayhi wa ibn Qiqlid. Tetapi gelar, ya, laqab beliau lebih terkenal dengan Ibnu Qiqlid. Ya. Daqiqil Id ini adalah gelar bagi kakek beliau sebetulnya. Jadi Daqiqil Id itu kakek beliau. Ibnu Daqiqil Id itu adalah nama cucunya tadi, Daqiqil Id, yang menjadi seorang ulama. Kakek beliau juga seorang ulama, ya. Itu ketika di dalam suatu daerah Sa'id di Mesir itu, ya. Suatu tempat itu dia di Mesir, ya. Di mana orang tua beliau ini, kakek beliau ini juga memiliki kedudukan yang terhormat di kalangan para penduduk di kota Sa'id ini di Mesir. Kenapa digelarani dia sebagai Daqiqil Id? Jadi pada satu kali saat Idul Fitri, kakek beliau ini memakai semacam teralan satu topi orang Mesir yang biasa warna merah itu, memakai yang putih, ya, seperti perak, sangat mencerenglah warna putihnya begitu, ya, syadidul bayat, sangat putih sekali. Maka akhirnya orang-orang menggelari dengan Daqiqil Id. Daqiqil Id itu artinya adalah tepung lebaran, ya. Daqiq itu kan tepung, artinya tepung yang putih gitu, ya. Nah, jadi Id, karena pada hari Id itu kakeknya memakai apa namanya topi yang sangat putih itu. Nah, akhirnya disebutlah Daqiqil Id, gelar dari orang-orang yang menyaksikan itu. Jadi seakan-akan topinya seperti putihnya seperti tepung begitu, ya. Akhirnya, ya, memang kadang-kadang gelar itu secara tidak disadari, ya, karena hobi, karena pakaian, karena macam-macam, ya. Nah, beliau dinamakanlah kakek beliau tadi Daqiqil Id, dikelari dengan Daqiqil Id, dan cucunya akhirnya disebut Ibnu Daqiqil Id. Nah, itu sejarah kenapa beliau Daqiqil Id namanya gitu. Ya, kenapa ada tambahan Daqiqil Id pada nama beliau. Baik. Fasyabahul 'ama bi amna Sa'id, ya, artinya itulah gelar itu menjadi populer bagi dia, bagi penduduk Sa'id tadi, ya. Li bayadihi syadid, ya, karena begitu putihnya topinya tadi, maka mereka serupakan dengan tepung lebaran. Nah, kemudian, ya, Ibnu Daqiqil Id yang sedang kita bicarakan ini hidup di kota Qus, ya. Yang di mana di kota ini banyak terdapat juga sekolah-sekolah, madrasah atau pesantren, ya. Ini banyak sekali. Ya, dan saat di situ tashtahiru fi dzalikal waqt bi madarisiha al-'adida wa nahdatiha ats-tsaqafiyyah al-wasi'ah. Jadi di masanya remajanya Ibnu Qayyim itu, kota beliau terkenal dengan kota pendidikan lah. Banyak sekolah-sekolah di situ dan sedang berkembang sekali wawasan-wawasan pembaruan gitu, ya. Tahta ri'ayah walidihi, dan beliau belajar mulai dari orang tua beliau sendiri tadi, Majduddin Al-Qushairi, yang juga murid-murid dari ayah beliau ini banyak sekali, alaf min abna'is Sa'id. Jadi ribuan dari orang-orang pernah belajar kepada orang tuanya sendiri. Ya, kama yusyur ila dhalika al-alfudi fi tali'ihi as-Sa'id. Jadi cerita ini disampaikan oleh seorang ulama menulis biografinya, itu namanya Al-Alfudi dalam kitabul At-Tali' As-Sa'id. Baik. Bagaimana masa mudanya beliau? Waqad asya syababahu taqiyan naqiyan wari'an tahir adh-dhahir wal batin. Di mana anak ini memang dari awal ya dijaga oleh orang tuanya, doakan oleh orang tuanya, sehingga masa mudanya dalam keadaan penuh dengan terpelihara, seorang yang sangat tekun beribadah, ya, jauh dari perbuatan-perbuatan kemungkaran, ya, disebutkan bersih lahir dan batin, ya. Yataharra tahara fi kulli amri min umuri dini wa dunyahu. Sangat mementingkan kebersihan baik dalam urusan dunia maupun akhiratnya. Fa hafidz al-Qur'an al-Karim hifdzan taman. Dan beliau telah menghafal Al-Quran, benar-benar hafal seluruhnya. Kemudian, وَتَفَقْوَ عَلَى مَذْهَبِ إِمَمْ مَالِكَ عَلَى يَدَيْ أَبِيهِ. Jadi beliau langsung belajar kalau madhab Imam Malik dari orang tua beliau sendiri. ثُمَّ رَجَعَ وَتَفَقْوَ عَلَى مَذْهَبِ إِمَمْ شَافِعِ. Kemudian beliau belajar juga madhab Imam Syafi'i, ya, dari murid ayah beliau sendiri, yaitu Baha Al-Qatfi, ya, Al-Qafti, ya, Al-Baha Al-Qafti, nama guru beliau ini. Kemudian beliau belajar nahwu dan ilmu-ilmu bahasa dari melalui Syekh Muhammad Abi Fadl Al-Marsi wa Syamsuddin Al-Mahmud Al-Asfahani. Kemudian beliau pindah ke Qahirah setelah lebih luas ilmu beliau dan semakin ya itunya umur 20-an ya, semakin remaja, ya, di mana di Qahirah saat itu merupakan Markas Isya'a Fikri wa Thaqafi. Jadi Qahirah menjadi juga pusat keilmuan dan berbagai perkembangan wawasan, ya. Nah, dan tentu ini membuat pengaruh dalam pertumbuhan beliau dalam bidang ilmu tadi. Maka beliau berjumpa dengan para ulama dan fuqaha yang ada di Qahirah. Kemudian, ya, Ibnu Al-Qayyim memanfaatkan kondisi kemajuan ilmu yang luas, ya, yang apa namanya menyebar di kota Qahirah dalam di pada waktu itu, dan juga beliau sangat apa namanya memiliki perhatian besar, ya, wal tafahal al adid min ulama, yaitu belajar dengan keberbagai ulama yang ada di Qahirah dan belajar wa akhadha ala aidihim fi kulli ilmin wa fannin fi nahmin balighin. Jadi mempelajari berbagai ilmu, ya. Kemudian kita tahu Ibnu Abil Izz Izz Abdussalam, Izzuddin Ibnu Abdussalam pernah kita bahas juga, itu guru beliau berjumpa di Qahirah. Dan seorang ulama Syafi'inya juga yang masyhur, Izzuddin Ibnu Abdussalam. Jadi beliau mulazama dengan Izzuddin ini sampai wafat guru beliau sendiri, itu Izzuddin Abdussalam ini. Kemudian beliau belajar ilmu usul fikih dan fikih Imam Syafi'i dari Izzuddin Izzuddin Abdussalam ini. Kemudian juga belajar melalui tadi kita sebutkan Hafiz Al-Munziri, ya, Abdul Azim Al-Munziri, dan juga Abdurrahman Al-Baghdadi Al-Baqqal, ini seorang ulama Syafi'i juga. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Damaskus. Di sana beliau belajar dari Syekh Ahmad bin Abdiddaim ghairihi. Di sinilah beliau berjumpa dengan Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Itu jadi kita melihat di sini para ulama yang telah sering kita bahas, mereka memang mengadakan kelana ilmiah, ya, berkelana. Jadi beliau dari Sa'id di Mesir, beliau pergi ke Kairah berjumpa dengan para ulama, belajar para ulama di sana. Kemudian beliau pergi ke Damaskus dan belajar para ulama yang ada di sana. Kemudian setelah itu ke Damaskus, beliau pindah ke Hijaz. Hijaz itu adalah Mekah dan Madinah, ya. Kemudian setelah di Hijaz pindah lagi Iskandaria. Ya, dan di setiap kota yang beliau kunjungi, beliau menghadiri majelis-majelis ulama yang ada di kota tersebut. Nah, sehingga beliau memiliki berbagai ilmu, ya, menguasai berbagai ilmu agama, ya, di mana beliau menguasai dua mazhab fikih, Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Kemudian beliau tinggal di Kairo dalam waktu yang tidak lama. Kemudian pindah balik ke kampung halamannya, itu ke Kus, ya. Kemudian di sana beliau mulai mengajar, ya, yaitu di Madrasah Najibiyah, ya, salah satu madrasah yang sangat masyhur di kota Kus saat itu, ya. Dan saat itu belum berumur 37 tahun, jadi sudah belum sampai umur beliau 37 tahun sudah mengajar di situ. Kemudian banyaklah murid-murid beliau, faltafa haulahu muriduna ya'khuduna 'ala yadihim fi mutakh fi mukhtalifil funun. Jadi para santri-santri banyak belajar di madrasah tersebut, mengambil ilmu, bermacam ilmu dari beliau ya, dan pengetahuan Islam. Di mana Syekh Ibnu Qil'id dikenal dengan bidzarati ilmihi wasi'ati ufuqi, luasnya ilmu, banjirnya ilmu beliau, wazara ya, betul, lebatnya ilmu beliau atau luasnya ilmu beliau, dan luasnya juga pandangan beliau ya. Faza asaituhu bainana, sehingga mulailah beliau dikenal oleh manusia, oleh orang dikenal. Hatta inna wala wali qus asna ilaihi mansab alqada ala madhhab Imam Malik. Dan pada akhirnya wali ini, wali kotanya Qus ini, mengangkat beliau sebagai, yaitu wali, sebagai hakim ya, mansibul qada, menjadi qadi ya dalam madhab Imam Malik. Kemudian setelah itu beliau pindah lagi ke Kairo. Di sana beliau mengajar di madrasah Fadiliyah, Kamiliyah, Salihiyah, Nasiriyah. Ini madrasah-madrasah yang dibangun oleh para khulafa di sana. Wa kana thiqatan fi kulli ma yaqul. Ya, di mana beliau sangat dipercaya terhadap ilmu yang beliau sampaikan ya, dan apa yang beliau syarahkan. Ya, sehingga banyak sekali orang-orang yang belajar kepada beliau dan mempercayai ilmu beliau. Di mana para penulis biografi beliau ya, di antaranya dan seperti mana ya, para ahli sejarah juga, seperti Imam Subki dalam kitab Tabaqat, Ibnu Fadal dan Umri dan Al-Afudi dan lainnya mengatakan bi annahu lam yazal hafizan lisanah. Yang pertama, sifat beliau adalah ini, adab akhlak beliau adalah sangat menjaga lisannya. Muqbil ala sya'nihi, sangat perhatian dengan urusannya. Jadi tidak sibuk dengan urusan lain, orang lain. Pertama, beliau adalah orang yang sangat menjaga lisannya. Ya, kemudian juga ini ringkasan daripada penulis biografi beliau. Jadi sangat hati-hati dengan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau katakan. Kemudian beliau adalah orang yang tidak sibuk dengan urusan lain, tapi sibuk dengan urusan sendiri. Muqbil ala sya'nihi, betul-betul yang menjadi urusan beliau, beliau perhatikan mengajar, menuntut ilmu ya. Waqafa nafsahu 'alal ulum wa qasdiha. Ya. Wa qasadaha, ini apa nih? Dan beliau mewakafkan ilmunya untuk dirinya untuk mencari ilmu dan mencari atas ilmu dan mencari ilmu tersebut. Fauqatu kulluha ma'muratu bid-darsi wal mutala'ah wal tahsil wal imla. Subhanallah. Ini inspirasi lah ya bagi para dai, bagi para talabul ilmi, bagaimana waktu beliau benar-benar digunakan seluas-luasnya untuk mencari ilmu, bidars, mengajarkan ilmu, wal mutala'ah, memuraja ilmu, membaca ilmu, ya, wat tahsil, mencari ilmu, wal imla, atau menyampaikan ilmu. Nah, ini sedikit tentang apa namanya, bagaimana beliau di dalam mencari ilmu. Adapun karang-karang beliau, ya, karang beliau cukup banyak ya, di antaranya yang paling masyhur itu adalah kitab Al-Imam Al-Jami' li Hadis Al-Ahkam. Kitab Al-Imam Jami' li Hadis Al-Ahkam, Al-Imam Al-Jami' li Hadis Al-Ahkam. Disebutkan bahwa sampai 20 jilid ini ya. Kemudian mensyarah kitab Tadrisi dalam fikih dan juga mensyarah fikih Tabrizi dalam usul fikih. Kemudian juga mensyarah kitab Ibnu Hajib dalam fikih juga, dan juga dalam mengarang ilmu, dalam ilmu hadis, Kitabul Iqtirah fi Ma'rifatil Istilah. Dan beliau memiliki juga karang-karang dalam ilmu usuluddin ya. Kemudian dari sisi kehebatan beliau dalam mengajar ya, dalam menulis ya, beliau juga khatiban bari'an. Itu seorang apa namanya istilahnya itu, bahasa kitanya orator ya. Ya, seorang orator ya, seorang yang penceramah yang bari', yang pakar dalam ceramahnya ya, ya sangat bagus dalam retorikanya. Dan beliau memiliki juga syair-syair, sajak-sajak ya, yaitu dikenal, sangat dikenal di zaman beliau tersebut. Baik, di sini disebutkan apa namanya, beberapa karangan beliau di antaranya adalah yang pertama Al-Ilmam Al-Jamil ya, Hadis Al-Ahkam 20 jilid ya. Syarah Kitab Tadrisi dalam Fikih, Syarah Muqaddimah Al-Mutarrazi fi Usul Fikih, kemudian Iktiraf fi Bayan Istilah dalam Usul Fikih, Usul Hadis atau Ilmu Hadis, Iqtinas As-Sawanih, Syarah Muhtasar Ibnu Hajib, kemudian juga beliau mensyarah Arba'in Nawawiyah, ini juga terkenal Arba'in Nawawiyah karena Min Daqiqil Id, kemudian Al-Imam Syahr Al-Ilmam, kemudian Ihkamul Ahkam Syarah Mudatul Ahkam. Jadi Abdul Ghani menulis kitab Umdatul Ahkam, kemudian disyarah oleh beliau namanya Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam. Waqad kana za azimatin azimatin fit ta'lif. Nah, ini barangkali yang perlu juga sebagai penyemangat bagi kita, di mana beliau orang yang punya azimah azimah. Apa maksudnya itu? Semangat yang sangat besar untuk menulis. Sangat besar untuk menulis. Ya. Disebutkan dalam suatu kisah oleh Alafu dalam kitabnya Talia, menceritakan kepada kami Qadi Qudha Najmuddin Ahmad Khamuli annahu atahu darahim. Jadi di mana Syekh atau Ibn Daqil Ain ini memberikan kepada beliau uang dan menyuruh memberikan kertas ya. Wa kemudian pastaraitu 25 kirasan, dibelilah 25 kurasan, ini ya buku lah kalau kita buku tulis ya. Wajalat tuha wahadat tuha ilaih. Kemudian dijilid dan diberikan padanya. Wasana fatasni pan yukol nahulaya zahar fi hayatihi. Ya. Dan beliau juga punya tulisan-tulisan yang belum sempat tersebar di masa hidupnya. Kemudian pujian-pujiannya diantaranya adalah Ibnu Sayyidin Nas menyebutkan lam ara mithlahu fi man ra'aitu. Aku tidak belum pernah berjumpa orang seilmu seperti dia. Ya. Dan aku tidak pernah belum mengambil ilmu dari seorang yang seperti aku jumpai dan mengambil ilmu dari beliau begitu, dan aku dapatkan dari beliau. Tadi yang sudah kita bahas juga di awalnya, wa kana lil ulumi jami'an, dan sangat menguasai banyak ilmu ya dalam berbagai fununnya dan fakat dalamnya, dan sangat mengerti dengan ilmu ilal hadis, dan melampaui teman-teman beliau, kemampuan teman-teman beliau dalam masalah ilal hadis dalam semasa beliau ya. Kemudian juga beliau menyebutkan at-taqizatan wa na'tan, jadi orang yang sangat soleh lah itu bahasa kitanya, dan sangat konsen di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, wassalik tarik allati la iwaja fiha wal amta, mengikuti jalan yang lurus ya. Al-muhrizu min sifatil fadl fununan mukhtalifah, memiliki berbagai sifat-sifat yang mulia dalam berbagai bidang, kemudian menguasai badan ilmu, wa mutahalli bi halataini husnayaini samtan wa samtan. Jadi sangat memiliki sifat, dua sifat itu orang pendiam dan diamnya itu punya hikmah gitu ya. Kemudian in urida syubhatu adhaba jawhara dhihni ma arada. Au i'tarad mushkilatu ashabu syakilatiha bisahmin fahimahu fa asabal gharad. Ini gambaran bagi beliau ketika bagaimana ada masalah-masalah, beliau sangat hati-hati di dalam memberikan penjelasan ya. Kemudian juga disebutkan bagaimana kehormatan diri beliau ya. Beliau pernah mengundurkan diri dari jabatan sebagai qadhi, kemudian diminta lagi untuk diangkat minta lagi oleh pemimpin saat itu untuk diangkat lagi menjadi qadhi. Qamalahu Sultan Al-Mansur Lajin lama akbala. Jadi di mana sultan berdiri tak kala dia datang menemui sultan itu ketika diminta untuk datang ya, ingin diangkat lagi menjadi qadhi. Nah, lalu dia lambat. Dia berjalan santai saja. Faja'al yaquluna lahu, lalu disampaikan kepada dia, orang-orang datang kepada dia, "Al-sultan waqif." Itu sultan sedang berdiri menunggu kamu gitu. Ya. Fa yaqulu adini amshi ya. Biarkan saya berjalan. Kemudian setelah sampai wajala sama ala juhin hatta yajsidunahu. Jadi di mana mempersilakan dia didudukan oleh sultan di tempat yang sepadan yang sama. Waqabala sultan yadahu. Lalu sultan mencium tangannya. Nah, di sini momennya apa kata dia kepada sultan ini? Kata Ibnu Raqi'in, faqala lahu Ibnu Raqi'in mengatakan, tantafi'u bihadza. Dia katakan oleh Ibnu Raqi'in, apa manfaatnya bagimu mengatakan ini gitu. Maksudnya dia bagaimana beliau itu orang yang sangat memuliakan dirinya dan juga sangat tegas dalam hal-hal yang sifatnya tidak ada manfaatnya, maka beliau menyebutkan di sini ini apakah hal itu bermanfaat bagimu? Ini ketika sultan mencium tangan beliau. Baik. Kemudian ya, beliau wafat pada hari Jumat tanggal 11 Safar tahun 702 Hijriah ya. Dan yaitu di ya ini di Moktim sebelah timur Kahirah ya. Sungguh banyak sekali orang yang hadir saat mengikuti jenazah beliau ke kuburan tersebut. Dan hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah Nihayah. Sedikit pada tahun 702 Hijriah ini beliau bercerita ya, wutuwa fiha min al-ayan, yang wafat pada tahun ini adalah di antara Ibnu Raqi'in. Tahun 702 tersebut kata Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alama Hafidh Qadhi Qudha. Ini semua ini pangkat kemuliaan ya. Ini pujian Taqiyuddin Ibnu Raqi'in Al-Qushairi Al-Misri. Itu beliau menyebutkan lahir pada hari Sabtu 25 Syakban tahun 625 Hijriah di Yambuk di negeri Hijaz. Nah, kemudian disebutkan hal-hal yang telah kita jelaskan tadi, di mana beliau mengajar, di mana belajar, di mana beliau wafat ya. Kemudian dijelaskan juga bahwa beliau wafat di sini pada hari Jumat ini. Beliau tuh pada hari Jumat 11 bulan Safar ya. Ini tentang wafat beliau. Dan beliau pernah berkomentar ya. Beliau pernah berkomentar kata Ibnu Taimiyah. Baik. Beliau pernah mendengar perkataan beliau, qala lahu ba'da sama'i kalamhi. Jadi ketika beliau mendapat, jadi pernah beliau ketemu dengan Ibnu Taimiyah dan mendengarkan penjelasan Ibnu Taimiyah ya, sami'a kalam Ibnu Taimiyah wa qala lahu ba'da sama'i kalamihi. Apa kata beliau mengkomentari setelah menjelaskan mendengar penjelasan Ibnu Taimiyah, ma kuntu azunnu an Allah taala baqiya yakhluqu mithlak. Aku tidak mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala masih akan menciptakan ya manusia seperti engkau ini. Kemudian pernah juga Ibnu Raqi'in ditanya setelah selesai pada suatu majlis ya, diskusi dari Ibnu Taimiyah tentang Ibnu Taimiyah, apa jawaban beliau tentang Ibnu Taimiyah ini, kenapa kita bahas ini, karena banyak di sana orang-orang mengatakan Ibnu Taimiyah itu adalah bukan seorang orang alim ya, banyak juga di orang-orang di negeri kita ini orang-orang yang apa namanya istilahnya ya, ya belum pernah membaca atau belum pernah mengenal mungkin Ibnu Taimiyah sehingga dia mengikuti hal-hal yang kebodohan ya. Maka Ibnu Raqi'in mengatakan tentang Ibnu Taimiyah, faqala huwa rajulun hafadha faqila lahu hal takallamta ma'ahu. Dia mengatakan Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang sangat hafal, banyak hafalannya ya. Kemudian faqila lalu katakan, apakah engkau pernah bicara bersamanya? Faqala huwa rajulun yuhibbul kalam. Dan apakah engkau pernah berbicara bersamanya? Dia katakan oleh Ibnu Raqi'in mengatakan, dia orang senang berbicara dan aku orang yang suka diam. Nah, waqala Ibnu Raqi'in aidan, dan Ibnu Raqi'in juga pernah berkata tentang Ibnu Taimiyah, lama istama'tu bi Ibnu Taimiyah, takala aku bertemu dengan Ibnu Taimiyah, ra'aitu rajulan al-ulum kullaha baina 'ainaihi. Ini pujian yang luar biasa dari Ibnu Raqi'in. Tadi yang kita sebutkan bagaimana Raqi'in juga seorang alim, yang mana Subki mengatakan bahwa beliau, para ulama menganggap beliau adalah mujaddid pada abad ke-7 Hijriah. Maka beliau menilai Ibnu Taimiyah ini apa katanya, ra'aitu rajulan al-uluma ya, ra'aitu rajulan al-ulumu kulluha baina 'ainaihi. Aku melihat ya Ibnu Taimiyah ini seorang yang telah mengumpulkan ilmu semuanya di hadapannya. Ya khudhu minha ma yurid. dia ambil apa yang dia yang suka, wayada umayyurid. Itu begitu dia luasnya ilmunya, ini menggambarkan luasnya ilmu ilmunya Ibnu Taimiyah, sehingga mengatakan semua ilmu itu ada di hadapannya. Dia mengambil apa yang mana yang ditinggalkan yang ya mana yang enggak suka. Yang dia ambil apa yang wayada umayyurid, dia ambil yang suka, disukai diambil, yang ya atau yang dia sukai ditinggalkan. Ya, yang mau ditinggalkan ditinggalkannya. Baik, ini di antara biografi Ibnu Al-Qayyim, dan tentu kita melihat ya bagaimana bekas pendidikan orang tua terhadap anaknya, dan juga semangat anaknya sendiri dalam menuntut ilmu menjadikan seorang ulama yang cukup fenomenal di zamannya dan meninggalkan karya-karya ilmiah bagi umat. Tentu kita cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dapat menikmati karya-karya beliau sampai hari ini, walaupun kita tidak hidup pada zaman beliau, namun salah satu amal yang besar ya, pahala jariah yang selalu akan beliau terima adalah dari karangan-karangan beliau yang dimanfaatkan oleh umat sampai hari ini. Dan juga bagaimana tanggapan beliau tentang Ibnu Taimiyah, tidak seperti tanggapan sebagian orang-orang yang dilampaui oleh kebodohan sehingga mengatakan Ibnu Taimiyah itu bukan sebagai orang al-sunnah, atau mengatakan sebagai orang bukan alim, dan sebagainya, memfitnah dan berbagai tuduhan. Dan salah satu ungkapan yang banyak dinukil nanti ketika kita akan bicara tentang ketika bicara biografi Syekh Ibnu Taimiyah, mungkin agak berpanjang lebar kita akan bahas berbagai tuduhan dan fitnah-fitnah tentang beliau, dan bagaimana peristiwa-peristiwa beliau ditangkap, ditahan, ya itu dibahas oleh Ibnu Katsir dalam bidangnya sebagiannya. Baik, itu barangkali yang dapat kita bahas. Jadi satu ungkapan yang sangat bagus yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim tentang Syekh Ibnu Taimiyah adalah al-ulum kulluha baina ainihi ya'khudhu minhu ma yurid wa yatruku ma yurid ya wa yad'u ma yurid ya al-ulum kulluha baina ainihi, ilmu itu semua dia ada di hadapannya, ya'khudhu minha ma yurid, dia ambil apa yang dia inginkan, wa yad'u ma yurid, dan dia tinggalkan apa yang dia inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir beliau juga menyebutkan dalam istinbat ma'ani itu, beliau menyebutkan ada dalil yang zahir maknanya ya, murad mufidun bi faedin matlubah, dan membawa faedah yang jelas. Ada pula kata beliau dalil khafiya dilalah, yang sulit tidak jelas maksud dari dalil itu, ba'id mustaqrahun ya, ini jauh untuk dibahas, la tamasya illa bi ta'assufin, dan tidak mungkin untuk digali kecuali dengan sangat susah. Di antara beliau menyebutkan ada pula dalil zahir dilalah ala murad, sangat jelas yang dimaksud dari dalil itu, illa nafidun, tapi faedahnya sedikit, la takadu tustahsan ya misluma, jadi dah hampir tidak terlalu besar faedahnya, kata beliau begitulah, la takadu tustahsan siwana terjama bab asiwak indarul jimar. Nah, kata beliau ini sebagaimana dalam judul bab pemanya bukan hukum bersiwak ketika melempar jumrah. Ini salah satu kata beliau, yani minha ma huwa zahir fi dilalah ala al-murad, ada yang jelas maksudnya tetapi faedahnya kurang, ada yang jelas maksudnya faedahnya besar, ada yang tidak jelas maksudnya juga faedahnya tidak jelas juga. Baik, kemudian banyak sebetulnya faedah-faedah di sini, kaidah-kaidah yang diambil juga dari Ibnu Al-Qayyim, dinukul oleh para ulama. Di antaranya beliau menyebutkan in anna mauridan nasi idza wajada fihi ma'nan yumkin an yakuna mu'tabaran fil hukum, ini salah satu kaidah dan usul fikih ini. Jadi apabila nas di dalam terdapat makna yang mungkin untuk dijadikan alasan dalam hukum, fal aslu yaqtadi i'tibaruhu wa adam itrahi, maka dia harus menjadi hal yang diperhatikan dan tidak boleh dibuang ketika di dalam dalil itu terdapat hukum yang bisa diambil. Nah, itu barangkali yang dapat kita bahas. Semoga apa antara kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhir madu kita dari studio Cilengsi. Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari faedah-faedah sejarah Islam, dan telah kita simak bersama biografi singkat dari ulama, salah satu ulama besar kita, yaitu Ibnu Daqiq bin Al-Aid. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp 0819896543 dan di layanan telepon 0218236543. Kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Naam, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah benar pendidikan sistem pesantren tidak dikenal pada zaman salaf? Hal tersebut, yaitu pendidikan pesantren, ditiru dari salah satu sistem pembelajaran agama lain. Lantas, sistem seperti apakah pendidikan yang terbaik yang diterapkan dalam Islam? Mohon penjelasannya. Baik, tentu kita harus bertanya, apa yang dimaksud sistem pesantren yang dimaksud diambil dari agama lain? Ya, yang dimaksud di sini sistem apanya? Ya, apakah bentuk klasikalnya? Apakah bentuk adanya kurikulum-kurikulum, tahap-tahap pengajaran ilmu? Ya, atau yang dimaksud di sini adalah fasilitas-fasilitas, apa namanya, fasilitas-fasilitasnya atau apanya? Ya. Dan telah berlalu banyak kita bahas dalam pelajaran kita, khususnya dalam sejarah Islam yang kita bahas ini. Ya, telah kita gambarkan betapa Islam jauh lebih dahulu telah memiliki berbagai markas-markas tadi yang sudah disebutkan seperti Salihiyah, Kamiliyah dan juga berbagai pondok-pondok pesantren yang dibangun oleh para ulama di masa para khulafa Abbasiyah, baik di Damaskus, baik di Qairan, di Baghdad, ya, mereka membangun markas-markas seperti Islamic Center bahasa orang sekarang dan yang lengkap dan berbagai fasilitasnya, mulai dari asramanya, masjidnya, lokalnya, kemudian rumah para syuyukhnya, menghadirkan para pakar, ya, ada juga bagian kesehatannya, ya, semua dilengkapi. Dan ini yang disebut oleh mereka di sini yang dimaksud bentuk apa gitu loh. Yang terpenting, ya, kalau duduk berklasikal, artinya ada kelas 2, kelas 3, ya itu belum ada di zaman salaf, ya enggak ada. Ya Imam Syafi'i sudah kelas berapa dia baru jadi apa gitu. Udah S3 udah belum, enggak ada. Tingkatan kelas seperti itu memang tidak ada. Tetapi para ulama mempraktekkan enggak praktek semacam klasikal. Ada dalam pendidikan ulama. Ya, maka mereka umpamanya yang diajarkan tidak langsung kepada kitab yang luas-luas, diajarkan dulu muqaddimatul ulum. Ya. Pemula-pemula itu diajar yaitu hal-hal mendasar dan setiap ilmu, baik ilmu bahasa, ya, baik ilmu tafsir, ya, ataupun ilmu ulum tafsir, usul tafsir atau ulum tafsir, usul hadis atau ilmu hadis, dan berbagai cabang ilmu fikih, semua begitu. Ya, diajarkan pokok-pokok dasar, dan itu ada, memang belum disebutkan sebagai kurikulum. Nah, tetapi prakteknya yang diajarkan kepada orang pemula-pemula untuk ilmu tidak langsung masuk pada pembahasan-pembahasan yang rinci, pembahasan yang besar, tidak. Bahkan juga dalam praktek sejarah pendidikan para ulama, yang bisa duduk ke majelis syuyu yang besar lebih langsung itu hanya pilihan-pilihan orang yang sudah memiliki masuk di marhala ini. Jadi dalam talaqqi Quran juga begitu biasanya, ya. Kita belum bisa langsung kepada mengambil sanad, paling-paling kita belajar dulu dari murid yang ikut belajar senior kita, kakak senior kita. Itu kita diajar masalah tajwid dulu, diajar masalah apa, masalah ini, itu begitu talaqqinya. Nah, begitu pula dan praktek-praktek baik di majlis Syekh Saleh Utsaimin maupun di majlis Syekh yang beliau punya itu semacam talaqqil ulum, dan juga di Yaman, ya, para masyayikh juga demikian. Tidak orang mula-mula baru datang ke sana langsung bisa masuk belajar di majlis syekh yang, ya, kemudian mendengarkan, tidak. Syekh itu ada majlisnya yang umum, ya, semua orang awam pun ikut, pemula-pemula ilmu juga ikut. Ada nanti majlis khusus dengan talib-talib senior beliau. Nah, itu beda lagi pembahasannya. Ya, begitu memang. Tapi memang tidak berbentuk klasikal-klasikal yang ada kelas 2, kelas 3 atau S2, S3, ini memang tidak ada. Tapi dalam praktek pengamalan dan demikian para ulama mengajar tidak langsung yang pemutadiin orang mulai-mulai belajar langsung diajar ilmu-ilmu yang besar, ilmu yang luas, tidak. Diberi ilmu muqaddimatul ulum, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban pribadinya, tentang wudunya, tentang solatnya, ya, akhlak, pokok-pokok dari akhlak, dari pokok ibadah, dari i'tiqad dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Jawaban al-Ustaz. Dan selanjutnya kami berikan untuk Anda kesempatan di layanan telepon. Silahkan satu telepon di 0218236543. Nah, silakan, mungkin sudah ada yang terhubung. Halo. Halo. Iya, halo. Halo, terus mau tanya Kak Ustaz. Iya, nah. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Abu Rajin, Jakarta. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, untuk ulama zaman salaf ya, itu kalau menuntut ilmu, mereka datang ke lokasi. Sedangkan sekarang dengan kemudahan teknologi, kita bisa lewat radio atau lewat TV. Sedangkan ada hadis yang menyebutkan kalau selama seseorang menuntut ilmu itu di jalan Allah, di jalan di surga gitu. Jalan menuju surga gitu. Nah itu bagaimana Ustaz tentang hal seperti ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Baik, maksud dari hadis tersebut ya bahwa mansalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadisnya umum, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, merupakan Allah akan memudahkan baginya untuk menempuh jalan ke surga. Betul, hadisnya umum. Jalan apa saja kita tempuh dalam menuntut ilmu. Baik melalui radio, melalui televisi, jalan menuntut ilmu. Tetapi apakah sama nilainya ketika kita hadir secara langsung di majlis ilmu, di masjid, atau langsung bertatap muka dengan pemateri, sama dengan nilainya dengan kita melalui radio dan televisi? Tentu berbeda. Perbedaan dari mana? Dari sisi konsentrasi kita. Dan juga ketika orang belajar dekat dengan guru, itu sangat berbeda. Karena yang kita ambil dari guru itu tidak hanya penyampaian saja, tapi kita akan melihat bagaimana prakteknya guru kita. Kita kesalahan, umpamanya kita ini ketemu dengan syekh, kita hadir di halaqah syekh, kita akan melihat bagaimana adabnya syekh ketika bicara dengan orang lain, melihat adab syekh ketika minum, adab syekh ketika berdiri, ketika duduk, ketika sholat, segala macam. Kita akan perhatikan semua. Jadi dulu, ulama dulu belajar tidak hanya ilmu saja yang didengar saja, tapi juga melihat prakteknya. Contoh umpamanya, kita ketika belajar Syekh Abdul Muhsin Abad Hafizullah kan, bicara tentang sutra pokoknya. Sutra, tentang bagaimana beliau menekankan sutra itu suatu hal yang sangat, bahkan ada ulama, ada yang mewajibkan, ada yang menekankan sunnah muakkad. Tetapi kita, praktek yang kita lihat, ketika beliau, di dalam masa saat orang ramai, di musim haji, atau ketika umroh orang lagi ramai, ya, saya berkali-kali menyaksikan beliau sholat di tempat sholat beliau, tidak pernah mencari sutra beliau. Kenapa? Karena memang kondisi orang ramai. Jadi di sini, maka memahami ilmu dari ulama itu, ya, memang penting kita ketemu ketika kita langsung melihat prakteknya beliau ini bagaimana gitu loh. Prakteknya beliau itu bagaimana. Dan kenapa saya sampaikan ini? Karena saya juga, kita itu sering mengintip ya, ibadah-ibadah guru kita intip itu. Kita intip bagaimana beliau sholat kita. Dan begitu memang para ulama dulu, ya kalau kita baca riwayat-riwayat disampaikan oleh para ulama-ulama tentang gurunya, tentang yang disampaikan dari sahabat, kan diintip, sahabat juga mengintip Rasulullah bagaimana sholatnya Rasulullah digambarkan. Dan begitu. Dan kita juga begitu. Ya. Ketika kita diskusi dengan teman-teman masalah sutra bagaimana, tapi kita dapatkan dari guru-guru kita juga tidak sebagaimana kerasnya saklaknya kita gitu kadang-kadang. Nah, itu yang kita dapatkan ketika kita langsung bertemu dengan guru. Ini bedanya, ingin saya gambarkan bedanya antara kita belajar dekat dengan guru kita, melihat gerak-geriknya, mengamat pengamalan ilmu itu di hadapan kita, itu berbeda kalau hanya lewat radio dengan TV. Tapi apakah radio dengan TV juga merupakan jalan untuk ilmu? Iya. Apakah dia mendapat salah satu juga bagian dari hadis yang tadi, termasuk kalau memang dia memperhatikan, mencatat ya, dan mengamalkan ilmunya ya, termasuk dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, baik sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Nah Ustaz, dua pertanyaan tadi dari pesan WhatsApp dan juga dari layanan telepon mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini karena waktu yang sudah habis yang telah yang disediakan. Dan mungkin ada khitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran antum semua, dapat kehadiran antum semua, dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita selalu ilmu yang manfaat, amal yang soleh, dan berikan istiqomah kepada kita dalam menjalankan sunnah Rasulullah sampai akhir hayat kita. Terima kasih juga untuk teman-teman dari studio Cilengsi dan juga studio Stem ini, studio Imam Syafi'i, dan para pemirsa semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.